Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala al-mu'allifu asy-syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa qawlihi ta'ala, dan juga yang bisa menguatkan bab di atas adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, Kul hal unabbi'ukum bisharrim min dhalik mathubatan inda Allah. Kul, katakan kepada mereka orang-orang kafir, ayuhar rasul, hal unabbi'ukum, maukah aku khabarkan, aku kabarkan kepada kalian, bisyarri min dzalik, yang lebih jelek, sesuatu yang lebih jelek daripada apa yang kalian sebutkan. Syar itu adalah ismu tafdhil. Di dalam lughatul Arabiyah, syar maknanya adalah asyar, termasuk dari isim tafdhil. Isim yang di situ digunakan untuk membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Biasanya datang dengan wazan af'al. Afdhal, ahsan. Akan tapi di sini ada beberapa isim yang tidak seperti itu, seperti syar dan khair. Syar dan khair ini adalah dua isim tafdhil. Syarrun maknanya adalah asyar. Khairun maknanya adalah akhyar, lebih baik. Kalau syar maknanya adalah lebih jelek. Isim tafdhil itu sebenarnya asal dari penggunaannya adalah dia memberikan faedah musyarakah. Seperti kalau seandainya dikatakan Zaidun afdhalu min Muhammad, Zaid itu lebih afdol daripada Muhammad. Maka dikatakan bahwasanya isim tafdhil itu memberikan faedah musyarakah. Artinya dua-duanya sama-sama memiliki fadl. Zaid memiliki fadl, Muhammad juga memiliki fadl. Makna dari kalimat Zaidun afdal min Muhammad, Zaid itu lebih afdal, lebih utama daripada Muhammad. Maka ini menunjukkan bahwasannya Zaid itu memiliki fadl, Muhammad juga memiliki fadl. Hanya saja keutamaan yang ada pada Zaid itu lebih daripada apa yang ada pada Muhammad. Ini namanya ismu tafdhil, memberikan faedah musyarakah. Yang seperti ini sangat berguna sekali untuk memahami beberapa lafaz-lafaz Arabiyah, seperti lafaz-lafaz yang ada di dalam hadis. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang mereka orang-orang munafikun. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Asqalu sholati 'alal munafiqin, solatul fajri wa solatul isya. Solat yang paling berat, asqalus solah. Solat yang paling berat bagi mereka, orang-orang munafik, itu adalah solat fajar dan solat isya. Didatangkan di sini dengan ismu tafdhil, asqal, paling berat, yang paling beratnya. Sedangkan ismu tafdhil itu memberikan faedah musyarakah, adanya di sana solat-solat yang lain juga berat bagi mereka orang-orang munafik. Solat duhur juga berat bagi mereka. Solat asar juga berat bagi mereka. Solat maghrib juga berat bagi mereka. Akan tapi yang paling berat di antara solat-solat tersebut adalah solat subuh dan solat isya. Ini namanya ismu tafdhil, memberikan faedah musyarakah. Dikatakan di situ asqalus shalah, yang paling beratnya, solat yang paling berat dilakukan. Menunjukkan bahasanya solat-solat yang lain itu juga berat dilakukan oleh mereka orang-orang munafik. Hanya saja di sana ada yang paling berat. Nah, itu asalnya. Ism tafdhil itu memberikan faedah musyarakah. Akan tapi terkadang di sana isim tafdhil keluar dari babnya. Tidak sebagaimana yang tadi disebutkan. Dia tidak memberikan musyarakah. Walaupun dikatakan dengan ism tafdhil. Seperti lafaz yang sering kita dengar. As-salatu khairum minan naum. Bahasanya solat itu lebih baik daripada tidur. Bukan berarti di sini kemudian maknanya bahwasanya solat itu baik, tidur juga baik. Akan tapi solat itu lebih baik. Bukan seperti itu maknanya. Ini penggunaannya pada saat yang seperti ini. As-salatu khairum minan naum. Solat itu lebih baik daripada tidur. Di situ tidak ada di sana musyarakah. Artinya jauh, jauh, jauh. Lebih baik. Nah, daripada tidur. Nah, tidak ada di situ bentuk musyarakah. Bahasanya tidur itu juga baik. Tidak digunakan sebagaimana penggunaan secara biasanya. Nah, begitu pula di dalam ayat yang kita baca ini. Yang di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, "Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrikin dan orang-orang ahlul kitab, hal unabbiukum, maukah aku berikan kabar kepada kalian bisyarrin min dzalik, yang lebih jelek daripada apa yang kalian sebutkan." Nah, sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrikun, orang-orang ahlul kitab, mereka mencela kaum muslimin, mencela orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangkan dengan ejekan-ejekan, celaan-celaan. Nah, hanya karena mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dikatakan, "Maukah aku berikan kabar kepada kalian sesuatu yang lebih jelek?" Nah, kemudian disebutkan perkara-perkara mungkar yang ada pada mereka. Allah beli laknat mereka, Allah laknat mereka. Nah, makna laknat jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula Allah jadikan di antara mereka khanazir, kera-kera dan babi-babi. Nah, berarti makna isim tafdhil tadi yang lebih jelek bukan berarti kemudian dipahami dari isim tafdhil tersebut bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam, kaum muslimin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang jelek. Ini adalah isim tafdhil yang digunakan bukan pada babnya, tidak memberikan faedah musyarakah. Dikatakan di situ syar lebih jelek, bukan berarti ini jelek adapun yang ini lebih jelek, tidak. Jauh lebih jelek. Itu sesuatu yang baik. Apa yang mereka tuduhkan kepada orang-orang yang beriman, kepada Rasulullah alaihi wasallam dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan, berbagai macam celaan-celaan dengan sebab mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja kita tidak mengatakan bahwasanya ini sesuatu yang jelek. Nah, tidak demikian. Maka isim tafdhil ini digunakan bukan pada babnya. Matsubatan indallah, sebagai bentuk ganjaran di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang jauh lebih jelek, yang tidak bisa dibandingkan kejelekannya. Nah, yakni orang yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Man la'anahullah. Orang-orang yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa? Orang-orang ahlul kitab. Orang-orang yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu saja inilah perkara yang sangat jelek. Nah, ketika seseorang itu dijauhkan dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya jauh dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan jauh dari kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Nah, wa ghadiba alaih, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala murka terhadap orang tersebut. Nah, kaum tersebut. Nah, ini yang lebih jelek. Maukah aku tunjukkan dengan sesuatu yang lebih jelek? Ini yang lebih jelek. Dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah, disebabkan Allah berikan Alkitab. Allah tunjukkan dengan Alkitab, Allah turunkan Alkitab. Akan tapi mereka tidak mau mengamalkan apa yang ada dalam Alkitab tersebut. Ini yang lebih jelek, jauh lebih jelek. Wa ja'ala minhumul qiradatal wal khanazir, dan Allah jadikan di antara mereka itu al-qiradata wal khanazir, kera-kera dan babi-babi. Nah, wa 'abada taghut, ada dua qiraah pada kalimat ini. Abada ini qiraah yang pertama. Nah, qiraah yang ada pada kita. Nah, dan qiraah kebanyakan dari mereka qurra membacanya dengan abada. Nah, difathahkan ainnya, difathahkan ba-nya, difathahkan dal-nya, abada. Nah, kemudian dinasabkan kalimat yang setelahnya, abadat taghuta. Nah, yang menunjukkan bahasanya abada ini adalah fi'il madhi, sedangkan taghut yang setelahnya adalah maf'ulun, maf'ulun bih. Nah, qiraah yang lain datang di sana sebagian qurra. Nah, terkadang demikian, Al-Quran datang dengan beberapa qiraah. Nah, dan qiraah tersebut itu semuanya datang. Nah, kalau seandainya itulah termasuk dari qiraah yang mutawatirah. Nah, qiraah yang mutawatirah, yang memang secara mutawatir datang dari banyak jalan. Nah, maka itu semuanya adalah datang dari Rasulullah SAW. Nah, kita yakini bahwasanya semua qiraah tersebut itu datang dari Rasulullah SAW. Terkadang Rasul membaca dengan qiraah yang ini, terkadang Rasul membaca dengan qiraah yang ini. Nah, ada qiraah yang lain membacanya di sana bukan dengan abada. Nah, akan tapi dibaca dengan abuda. Nah, abuda. Sedangkan kalimat taghut yang setelahnya dijerkan abudat taghuti. Nah, menunjukkan bahwasanya qiraah yang kedua ini abuda di situ adalah isim mansub, sedangkan dia mudhaf, dan taghut yang setelahnya itu adalah mudhafun ilaih. Abuda taghut. Qiraah yang pertama tadi abadat taghut. Qiraah yang kedua abudat taghuti. Nah, abuda maknanya adalah khadam. Nah, yang melayani. Nah, dan dia bermakna isim fa'il, pelayan, penyembah. At-taghut. Nah, taghut maknanya sebagaimana yang pernah kita sebutkan. Kullu ma'ubida min dunillah. Segala sesuatu yang diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jin diibadai. Nah, berhala diibadai. Maka itu taghut. Kuburan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga namanya tagut. Nah, seluruh apa saja yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya tagut. Nah, cuman terkadang di sana kita dapati ada di sana yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, ternyata mereka adalah anbiya. Nah, apakah kemudian kita katakan bahwasanya para anbiya itulah tagut? Lah, nah, kita tidak mengatakan demikian. Nah, akan tapi tagut yang sejatinya adalah iblis. Ketika mereka beribadah kepada anbiya, ketika mereka beribadah kepada malaikat, sejatinya dan sebenarnya yang mereka ibadai bukan malaikat dan anbiya tersebut, akan tapi iblis yang sedang mereka ibadai, syaitan yang sedang mereka ibadai. Sehingga inilah yang harus diingkari, yang harus dikufuri, tagut yang ini. Nah, meskipun yang diibadailah anbiya, meskipun yang ibadai adalah malaikat, akan tapi sejatinya mereka itu beribadah kepada tagut yang bentuknya iblis, laknatullah alaih. Nah, sehingga kullu ma'ubida min dunillah, segala sesuatu yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah tagut. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, nah, bahwasanya ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, Allah jadikan di antara mereka ahlul kitab, orang-orang kafir tersebut, al qiradata wal khanazir, kera-kera dan babi-babi, wa'abudat tagut, dan Allah jadikan sebagian mereka itu sebagai penyembah-penyembah tagut. Nah, kalau di qiraah yang abuda, berarti Allah jadikan sebagian mereka itu penyembah-penyembah tagut. Kalau abada yang fi'il madhi, Allah jadikan mereka orang-orang yang beribadah kepada tagut. Sama maknanya. Nah, dengan qiraah yang ini ataupun qiraah yang itu. Nah, sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara ahlul kitab tersebut, di antara mereka orang-orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan asyirkul akbar, ya'budul awthan, beribadah kepada awthan, beribadah kepada tagut, sebagaimana nam al-masakh, perubahan yang terjadi pada mereka. Allah rubah mereka menjadi al-khanazir wal-qiradah. Sebagian mereka dirubah menjadi kera dan babi. Ini sesuatu yang terjadi pada mereka. Dan itu pun juga terjadi di umat ini. Sebagaimana yang kemarin kita sebutkan. Maka begitu pula kalimat yang setelahnya, Allah jadikan di antara mereka itu abadat tagut, orang-orang yang beribadah kepada tagut, orang-orang yang beribadah kepada awthan. Nah, akan ada di antara mereka yang beribadah kepada tagut, beribadah kepada awthan. Terjadi pada umat tersebut, terjadi pada kaum tersebut, ahlul kitab. Maka akan terjadi pula, nah, pada umat ini orang-orang yang akan beribadah kepada tagut. Nah, kalau seandainya kita hanya sekedar, nah, membaca, nah, apa yang disebutkan dalam ayat tersebut, nah, tanpa kemudian melihat bagaimana syuruhat, penjelasan-penjelasan mereka para ulama, kita akan bingung. Oh, ayat ini mengenai ahlul kitab. Lah, apa hubungannya dengan bab? Ayat ini berkenaan tentang ahlul kitab, orang-orang Yahud dan Nasara. Nah, ya memang mereka, di antara mereka ada yang dirubah menjadi kera dan babi, ada yang dirubah menjadi penyembah-penyembah berhala. Nah, tapi itu orang Yahud. Nah, lalu apa hubungannya dengan bab yang di situ muallif menulis sebuah bab bahwasanya sebagian dari umat ini akan ada di sana yang man ya'budul awsan, yang beribadah kepada berhala. Apa hubungannya? Nah, ternyata apa yang terjadi pada umat-umat sebelumnya dari kalangan ahlul kitab itu akan terjadi pada umat ini sebagaimana yang sudah disebutkan. Demikian pula bentuk penyembahan kepada berhala yang terjadi pada umat yang sebelumnya, itu juga akan terjadi pada umat ini. Ini bentuk pendalilan sehingga muallif rahimahullahu taala membawakan ayat tersebut di bawah bab yang beliau buat bahwasanya ba'dhu hadhil ummah ya'budul ausan, bahwasanya sebagian dari umat ini beribadah kepada berhala dengan pendalilan yang tadi disebutkan. Wallahu taala alam bisawab sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.